Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. A'adallahu iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah wal akhwat, hifdzakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang tajwid, yang merupakan ilmu dasar, ilmu yang pertama kali seharusnya seorang thalib al-ilm untuk betul-betul memahami permasalahan yang penting ini. Karena ilmu tajwid, ilmu yang berkaitan dengan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang terus menerus ia lakukan setiap harinya, ketika salat misalnya, ketika baca Al-Quran Al-Karim, ketika jadi imam, yang ilmu tajwid ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bahkan ahlul bidah berusaha untuk betul-betul memahami ilmu tajwid ini dengan sedalam-dalamnya, padahal imam-imam kita yang terdahulu seperti Khalil Ahmad, Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad Nam, Abu Amr Ad-Dani, wa aidan Abu Amr Al-Basri, min a'immah ahli sunnah wal jamaah. Mereka betul-betul mengetahui permasalahan ini. Adapun sekarang, qadarullah ma syaa fa'al, kesir min ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengaku sebagai sunni salafi, namun bacaan Al-Quran Al-Karim tidak diambil dari orang-orang salaf, dan ini merupakan celah yang menjadi syaratan utama. Bahkan ketika kita riyaman akhwanul muflisin, mereka betul-betul menghina ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka menghina ayat nahu tidak mampu karena syekh mukbil ahli dalam ilmu nahu, ilmu hadis dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di zaman syekh mukbil sendiri sudah banyak dibuka, banyak tulab al-ilm yang betul-betul mahir dalam ilmu tajwid, akan tetapi belum menyebar. Nah, kemudian masajid yang ada di Yaman rata-rata dipegang oleh ikhwan al-muflisin wa yadan ashab ihya'at turaf dan lain sebagainya. Bahkan di sana ada jamiah tahfidz Al-Quran yang setiap harinya mulai pagi sampai malam terus-menerus dilakukan untuk belajar Al-Quran Al-Karim. Nah, sehingga mereka betul-betul menguasai masajid-masajid. Dan orang kalau sudah menjadi imam di masjid, tentu suaranya sangat didengar daripada orang biasa yang hanya sekedar sebagai makmum. Nah, ini wakil Evan yang kita dengar sebagian di Jawa Timur misalnya, atau di Aceh terutama. Mereka yang dilihat pertama kali tentang Al-Quranul Karim bacaannya bagaimana. Nah, kalau Al-Sunnah Al-Jamaah sudah memegang panah ini, insyaAllah dakwah-dakwah yang lainnya tentang aqidah, tentang mustalah hadis, tentang fikih akan diterima dengan baik. Karena Al-Quranul Karim semuanya diterima oleh kaum muslimin, kecuali para rafidah yang mereka bukan kaum muslimin. Kemudian untuk pembahasan ini insyaallah akan kita jelaskan ilmu tajwid itu sendiri sekaligus sistem pengajaran tamhid qira'ati yang memang sengaja kita ambil dari Al-Quranul Karim, dari Mus'haf Utsman yang mencakup qira'ah sab'ah, yang mencakup qira'ah sab'ah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbihkum bilhaq wa rabbuna ar-rahman al-musta'an wa ala ma tasifun, dalam surah Al-Anbiya akhir mana qala rabbihkum bilhaq, ditulis di situ kul. Nah, qira'ah kul sebenarnya qira'ah jumhur adalah dari 19 jalur, sedangkan qala hanya sebatas qira'ah hafs. Nah, makanya kalau ditulis qala, nah, qaf wa alif thumma lam, maka tidak mencakup qira'ah yang lainnya. Ayat di sana surah Al-Baqarah misalnya, Ibrahim tanpa pakai ya setelah ha. Nah, karena di sana ada dua qiraah, qiraah Ibrahim dan qiraah Ibrahim. Nah, kalau ditulis dengan qiraah dengan pakai ya, tentu tidak bisa dibaca dengan Ibrahim. Nah, dari sini pentingnya kita untuk langsung belajar Al-Quran Al-Karim dengan memakai Mushaf Utsman. Nah, dan rata-rata orang-orang yang belajar dengan tidak memakai sistem Utsman kemudian pindah ke Mushaf Utsman, sulit untuk membaca. Nah, sulit untuk membaca. Maka dari sini, dari tamhid itu sendiri, langsung kita ambil dari Mushaf Utsman yang mencakup qiraah asharah mutawatirah yang melalui 20 jalur qiraah. Nah, ayuhal hadirun, kemudian Asy-Syaikh Yahya sendiri seringkali memberikan nasihat kepada para thullab al-'ilm. Tidak sepantasnya seorang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah yang sudah bisa berkhutbah menjadi dai, bisa mengarang buku, bisa menahkik Alkitab dan lain sebagainya, kemudian tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, suatu aib. Nah, hal yang tercela. Demikian juga kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang kita kembar-kembarkan ala mazhab salafina salih. Nah, pemahaman salafina salih, kemudian Al-Quran Al-Karim tidak diambil dari salafina salih atau hanya sekedar mendengar kaset ataupun tidak berguru, hanya berguru pada temannya yang temannya tadi belum berguru kepada orang yang ahli, maka pasti banyak kesalahan, pasti banyak kesalahan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-mahir bil-Quran ma'as-safrah al-kiram al-barawah, hadis Aisyah muttafaqun alaih. Orang yang mahir dalam Al-Quran Al-Karim ada bersama para malaikah yang taat dan mulia pada yaumul qiyamah. Walladhi yaqra' al-Quran wa yatata'ta alaihi syaq lahu ajran. Dan orang-orang yang baca Al-Quran Al-Karim dengan tersendat-sendat, tidak lancar dalam bacanya, nah, maka baginya dua pahala. Abu Abdul Rahman Habib As-Sulami, beliau sebagai muhaddis yang tersohor ketika membaca sabda Nabi SAW, hadis Uthman bin Affan awal Bukhari, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Wa fi riwayah afdalukum man ta'alama al-Quran wa 'allamah, semulia-mulia juga. Nah, di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka beliau selama 15 tahun tugasnya di Madinah menalkin Al-Quranul Karim. Nah, menalkin Al-Quranul Karim. Nah, berkata di sini bukan suatu aib, bahkan ini amal yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang belajar Al-Qur'an Al-Karim, bahkan para a'immah, kenapa mereka lebih berhasil di dalam talabul ilm? Nah, sudah saya sebutkan dalam qira'ati dalam tajwid sini, karena mereka mulai belajar dengan Al-Qur'an Al-Karim. Awalu syai, sebelum talib al-ilm belajar dimulai dengan Al-Quran Al-Karim. Syekhul Islam Taimiyah, beliau khatam Al-Quran Al-Karim hifzan mutqinan sebelum balik. Imam Ahmad demikian pula, wa syekh Al-Aziz Ibn Baz demikian juga sebelum balik, wasyaikh Utsaimin demikian pula, wasyaikh Abdurrahman Al-Adani, yang beliau awal syaikh mulai dengan Al-Qur'an Al-Karim selama 2 tahun, wasyaikh Muhammad Al-Imam, yang beliau menghafal Al-Qur'an dalam tempo 4 bulan. Aslinya Muhammad bin Abdullah, kemudian kalau menjadi imam di Damaskus diberi julukan oleh Syekh Mubil Al-Syekh Muhammad Al-Imam. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan Syekh bin Baz ceritanya, ya Syekh, ma ahsan al-mutun, nah, dal hifz, ya Syekh, matan apa yang paling baik untuk dihafal? Nah, beliau menjawab, Al-Quranul Karim. Imam Abdul Bar kadzalik, ditanya bahwasanya seorang yang ingin menjadi faqihan mutqinan, nah, hendaknya memulai dengan Al-Quranul Karim. Nah, bahkan saudara kita Ahmad bin Thabit yang menjadi Al-Syeikh Nahw fil Yaman, ketika beliau belajar An-Nahw tidak bisa kesulitan, beliau kembali kepada Al-Quranul Karim. Setelah kembali kepada Al-Quranul Karim, Allah bukakan sehingga sekarang menjadi Syekh Nahw fil Yaman. Nah, dan Syekh Yahya sendiri menyatakan bahwasanya sebaik-baik ilmu fikih adalah Al-Quranul Karim, sebaik-baik ilmu nahu adalah Al-Quranul Karim, sebaik-baik penjelas dan pembantah bagi al-bidah adalah Al-Quranul Karim. Sebenarnya kalau betul-betul mutqin dalam Al-Quranul Karim, akan terbuka semua ilmu. La tasta'jil, jangan tergesa-gesa mengambil ilmu kesana kemari. Nah, ambil satu permasalahan misalnya Al-Quran Al-Karim. Nah, kalau di situ sumber semua ilmu Al-Quran Al-Karim sudah menjadi landasan utama, maka yang lainnya mengikut, sehingga di sana ada seorang ahli nahwu juga, Malik Al-Mahdari, Malik Al-Mahdari Abu Anas, mengarang buku nahwu yang semua syawahid diambil dari Al-Qur'anul Karim. Syekh Ahmad Sabit kadzalik. Nah, cara semua ilmu nahwu ada di situ, di Al-Qur'anul Karim. Nah, kita berikan contoh ilmu fikih misalnya. Allah halalkan jual beli, haramkan riba, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah perintahkan untuk jujur memenuhi janji, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Masalah jinayat, pencuri, dipotong tangannya, was-sariqu was-sariqatu faqatu aydihim jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Az-zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perselisihan antara suami istri, wain hirtum siqaqan. Nah, al-sara an-nisa fabaathu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha bainahuma. Nah, ayo al-hadirun. Jadi semuanya sudah ada di situ, tinggal nanti pengembangan. Nah, makanya ada sebagian para asatid yang dulu sudah menjadi ustaz-ustaz yang kibar, ketika mereka datang ke Dammam, murid-murid yang baru belajar, kemudian mereka tidak salah di dalam mengambil ilmu-ilmu ini semuanya, sehingga pulang bisa mengalahkan asatid-asatid yang dulu menjadi guru besarnya. Hadza huwa al-waqi'. Bahkan Ambon sendiri di sana sudah ada sebagian ikhwah yang hafal Sahih al-Bukhari. Nah, hafal Al-Qur'anul Karim. Mungkin antum belum tentu bisa, nah, menghafal dalam tempo 2 tahun Sahih al-Bukhari. Apalagi tempatnya di Indonesia yang penuh dengan ma'asi. Nah, kalau ilmu-ilmu yang lain mungkin bisa dikejar dengan cepat. Tapi hafal Sahih al-Bukhari, dzalika fadlullah yutihi man yasha. Nah, berat. Nah, berat sekali. Bahkan menantu Syekh Mubil, namanya Syekh Abdul Raqib, ketika Syekh Mubil menikahkan dengan anak perempuannya, beliau ini hafal Al-Quran wa sahih Al-Bukhari sahih Muslim semenjak 26 tahun yang lalu. Nah, hafal Al-Quran sahih Bukhari sahih Muslim semenjak 26 tahun yang lalu. Akan tetapi karena masih ta'assub dari kabilah-kabilah, padahal Syekh Mubil berencana agar menantunya nanti menjadi pengganti Syekh Mubil. Akan tetapi orang-orang awam yang tidak tahu permasalahan ini, sehingga mereka menceraikan tanpa keridhaan, nah, dari Syekh Mubil dan dari anak Syekh Mubil serta menantunya tadi. Nah, dipisahkan begitu saja. Kalau tidak, dibunuh. Nah, ta'assub al-dhamim. Nah, ayuhal ikhwah wal akhwat. Nah, insyaAllah ini bisa dibikin dua apa? Dua mic, mikrofon, sehingga tidak terlalu lelah nanti. Baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata penulis, Al-Ustaz Muhazim Muhsin bin Muhammad Asari hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting yang berkaitan antara hamba dan penciptanya, karena seorang hamba dituntut untuk membaca Al-Fatihah dan beberapa surah dalam setiap sholat, sehingga ilmu tajwid ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'as safaratul kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Hadis muttafaqun alaih dari riwayah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ilmu tajwid merupakan ilmu tujuan dan bukan ilmu alat yang bisa dipelajari melalui buku atau kaset-kaset begitu saja seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Akan tetapi harus berguru kepada orang yang ahli dalam permasalahan ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berhadapan mengambil ilmu dari Malaikat Jibril, kemudian juga sahabat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat, dan begitulah seterusnya. Ilmu tersebut sampai kepada kita. Sebagaimana perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, al-qira'ah sunnatun muttaba'atun. Qira'ah, bacaan Al-Quran, itu adalah sunnah yang harus diikuti. Atar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Baik. Kemudian, terserang saja bahwasanya saya sendiri bukan masalah misalnya hanya sekedar Al-Qisah mengambil ibrah. Kita sudah biasa juara dalam MTQ, bahkan berkali-kali di kabupaten, sempat pula di RRI televisi. Ketika sampai di Yaman belajar kepada orang yang ahli, ternyata masih banyak kesalahan. Apalagi kita yang baru belajar, yang belum tahu bagaimana pengucapan huruf-huruf yang sebenarnya. Halam bab ma'ala fa'amma binikmati rabbika fahadith. Untuk bisa mengambil ibrah, tidak mengandalkan diri kita atau ustaz-ustaz kita yang ada di Indonesia. Karena saya lihat mereka tidak membedakan bacaan ikhfa satu dengan lainnya. Ayatun, bacaan-bacaan yang sering salah karena penulisan bahasa Indonesia yang sudah betul-betul dijauhkan dari lugha Arabiyah, seperti Ramadan ditulis Ramadan, yang artinya sangat jauh antara Ramadan dan Ramadan. Ramad artinya sakit, Ramadan dan Ramadan. Masih banyak lainnya. Maka dengan tambahnya kesalahan ini, seperti juga jadwal jadi jadual, ini juga merubah makna. Maka dengan banyaknya lahan yang kita miliki, tentunya harus lebih semangat untuk mengambil bacaan dengan sebenarnya. Nah, demikian pula Al-Quran merupakan wasilah atau cara yang sangat besar dalam dakwah. Orang awam mereka lebih cenderung untuk melihat bagaimana bacaan Al-Quran dari seorang da'i tersebut. Dengan bacaan dan suara yang bagus, insyaAllah ta'ala umat akan bangkit untuk menerima dakwahnya. Sebab seluruh kaum muslimin akan menerima Al-Quran yang ada ini, kecuali orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka melecehkan serta menentang Al-Quran. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka penulis bermaksud menjelaskan dalam buku yang ringkas ini sebagai upaya untuk membantu seorang dalam belajar ilmu tajwid dan upaya memudahkan memahami permasalahan dan hukum yang ada pada ilmu tajwid itu sendiri, sekaligus menjelaskan bacaan-bacaan yang asing di dalam Al-Quran dan bid'ah-bid'ah yang terjadi pada kaum muslimin. Buku ini sebagai lanjutan dari kitab Iqra Qiraati, yaitu cara cepat membaca Al-Quran yang penulis telah menuliskannya dalam edisi Indonesia. Karena begitu banyaknya umat yang meminta untuk menjelaskan permasalahan tajwid, maka penulis sempatkan diri untuk menulis permasalahan tersebut. Tentunya dalam buku ini masih terdapat kekurangan atau suatu kesalahan, maka kami harapkan bagi pembaca untuk mengingatkan atau memberikan saran bagi penulis. Atas kritikan dan saran dari pembaca, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin. Tamat Yaman, 21 Jumadil Awal tahun 1426 Hijriah. Nah, buku ini kita karang di Damat. Ya, kita tulis pada waktu itu dengan logo Arabi ya, sebagai tidak sampai kepada antum di Qiraati. Nah, dan karena banyak permintaan dari ikhwah Indonesia, ya mereka minta untuk menerjemahkan supaya manfaatnya lebih meluas. Nah, sehingga penulis sempatkan pula untuk menulis dengan bahasa Indonesia yang ketika kita di sana banyak permintaan untuk membuka ilmu tajwid. Bahkan terakhir saya tinggalkan baru sampai pertengahan. Nah, ad-dars masih banyak, cukup banyak waktu itu, mungkin sekitar 400 bagaimana muridnya. Tidak tahu akhwatnya berapa. Yang jelas kita buka di mimbar yang biasa dipakai oleh asy-syekh. Nah, Yahya. Dia langsung pakai mikrofon yang besar. Kemudian dari ikhwah Indonesia pada waktu itu masih sedikit yang mengikuti. Dan ini mungkin kesalahan bagi saya, karena saya biasanya tidak membuka ilmu tajwid kecuali orang-orang yang hafal Al-Quran Al-Karim. Hanya terakhir saja saya buka secara bebas. Nah, karena saya tidak membuka ilmu tajwid, tidak menginginkan murid yang banyak. Itu pun ketika dibuka masih 90 atau 100 muridnya yang hafal Al-Quran Al-Karim semuanya. Nah, sebab kalau terlalu banyak tidak bisa terkondisikan. Maka harap dimaklumi sebagai teman-teman yang pulang belum mampu dalam tajwid secara matang. Ada sebagian sudah belajar akan tapi belum mutqin. Nah, mungkin kesalahan dari saya sendiri. Dan memang rencana saya untuk tinggal lama di sana. Bikadir Allah masyafa'al. Nah, harus pulang dengan secepat mungkin. Nah, kemudian untuk pembahasan kali ini, ya insya Allah sebagaimana yang tadi Irham membacakan, kalau ada 6 hal yang penting kita sampaikan nanti. Nah, kan. Bahasa. Bab pertama, ilmu tajwid. Menurut bahasa, tajwid diambil dari sesuatu yang baik. Lawannya adalah jelek. Diambil dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya adalah perbaikan, penyempurnaan atau pemantapan. Dan dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Quran dengan istilah mujawid. Menurut istilah ilmu tajwid adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhrajnya atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan keharusannya dari sifat tersebut. Ya ta kulli harfin min makhrajihi ma ta'i haqqah mustahiqqah nasifa lazimah wal 'aridah. Jadi ada sifat al-lazimah. Nah, dan sifat al-aribah. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat lazim yang tidak berubah dari semua keadaannya, seperti sifat jahr, syiddah, isti'la, istifal, itwaqah, qalqalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap huruf sifat lazimah, sifat yang tidak berubah-ubah. Huruf yang dikeluarkan pasti tidak keluar dari sifat ini. Misalnya qaf, pasti ada sifat di dalamnya, misalnya sifat al-jahr, wasiddah, wa istila, wa insita, qalqalah. Terus berlangsung. Terus menerus ada. Jadi tidak akan keluar dari sifat-sifat ini semuanya. Dengan juga al-alif atau al-hamzah. Pasti ada sifat-sifat yang kita jelaskan nanti, di antaranya sifat al-jahr, syiddah, ayatan istifal, wal-infitah, dan lain sebagainya, yang terus-menerus artinya tidak berubah. Sifat lazimah, sifat yang tidak berubah-ubah. Sedangkan keharusan dari sifat-sifatnya tersebut adalah sifat yang bisa berubah, seperti al-idhar, idwam, iqlab, ikhfa, tarqib, dan tafkhim. Idhar misalnya nun atau tanwin bertemu dengan al-kha. Ini dibaca idhar. Akan tapi di sana ada qiraah bijahar dibaca ikhfa. Wa ma taf'alu min khair Abi Ja'far, wa ma taf'alu min khair. Jadi bisa berubah-ubah. Berubah kadang-kadang nun menjadi izhar, kadang-kadang nun menjadi iklab, kadang-kadang riwayah yang lain yang tadinya izhar kemudian berubah menjadi ikhfa, wahakala. Ini berubah-berubah terus-menerus. Wa idgham kadzalik mim sukun misalnya. Mim sukun kadang izhar ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Dibaca idgham ketika bertemu dengan mim. baca ikhfa ketika bertemu dengan ba, wa iqlab kadzalik taqaddam. Nah, ketemu dengan nun atau tanwin bertemu dengan ba, sekarang menjadi ikhfa ketika bertemu dengan huruf istilah kecuali kha dan ghaib. Nah, wa tarqiq wa tafkhim alif misalnya, kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca tipis. Nah, wara kadzalik, kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Wa tafkhim, tafkhim seperti alqaf yang selalu dibaca dengan tebal, kecuali kalau qaf itu kasrah yang dibaca dengan tafkhim nisbi. Nah, atau dhad yang terus-menerus dibaca dengan tebal, tidak pernah dibaca dengan tipis. Nah, ya, sebagaimana sebagian akhwah dari Ambon, kadang-kadang kha dibaca kha. Nah, wadda dibaca da, waladdalin waladdali, sesat dibaca petunjuk. Nah, berbeda arti. Nah, karena hanya perbedaan antara tebal dan tipis. Naam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dibaca an'amta. Naam, dari ta. Ini juga bisa berubah arti. Naam. Maka harus mengetahui ini semuanya. Himar dibaca khimar. Himar keledai. Khimar, naam, kerudung. Walam khaddun sama haddun. Khaddun bibi, haddun batas. Nah, kalau tidak mengetahui perbedaan makhraj satu dengan lainnya, tidak akan bisa, naam, mengetahui perbedaan bahasa satu dengan lainnya. Bahkan kisah ketika orang Indonesia di Yaman bilang kepada orang Yaman, nah, mata terhab, nah, bingung orang Yaman. Nah, seharusnya kan mata terhab, mata, kalau mata dia mati. Nah, mata terhab, nah, orang Yaman bingung, eh si akhwana, nah, ya benar mata. Nah, jadi bukan mata itu kapan, kalau mata mati, dan orang Yaman bingung. Nah, kemudian bilang himar, elbas, nam, elbas, nam, himarat, biasa, bajaha, elbas, himarat. Nah, anak elbas keledai, bagaimana mau memakai, nam, keledai, nah, elbas, himar. Hanya kadang-kadang pengaruh yang besar ini. Kenapa orang Indonesia kalau berbicara dengan orang Arab sulit dipahami? Ini tadi permasalahannya. Masalahnya tidak tahu, nah, tidak membedakan huruf satu dengan lainnya. Nah, kadang-kadang ta dibaca ta, nah, ta ta, nah, ini juga sulit. Nah, rasul dibaca rasul, sebagaimana sebagian orang Ambon, wakil oleh si wakil. Enak wakil ini, nah, bilang rasul dibaca rasul, padahal semua kiraah tidak ada satupun yang baca rasul. Nah, Ramadan tidak ada dibaca Ramadan. Nah, satu kiraah pun tidak ada dalam Al-Quran Karim, dalam kiraah mutawatir tidak ada satupun kiraah dibaca Ramadan. Nah, kalau Ramad ada. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib, nah, sakit, nah, ya Ramad. Ramad, ya Ramad, pakai dal. Nah, maka ini jelas bisa berubah arti. Bisa berubah arti. Dan ini tidak diketahui kecuali orang-orang yang betul-betul memahami ilmu tajwid, ilmu tajwid. Makanya kadang-kadang ketika kita salah di belakang orang-orang awam, ini tidak khusyuk sudah. Hampir setiap ayat ada kesalahannya. Setiap ayat ada kesalahannya. Orang awam. Alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah sudah mulai sadar ini. Dan mulai membaik bacaannya. Nah, dan ini merupakan hal yang perlu disyukuri. Nah, Peletak dasar ilmu tajwid. Ditinjau dari sisi amalan, praktek bacaan Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ilmu tersebut kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berijtihad dalam hal bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang mulai meletakkan kaidah dan usul ilmu tajwid. Sebagian mengatakan peletaknya adalah Abu Amr Hafs bin Umar bin Umar At-Turi, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Kemudian ada yang mengatakan lagi peletaknya adalah Abu Aswad Al-Tu'ali atau Al-Khalil Ibn Ahmad, dan sebagian mengatakan yang lainnya. Kemudian kaidah itu bukanlah suatu bid'ah yang tercela dalam agama Islam, bahkan merupakan suatu maslahat mursalah. Demikian pula ilmu nahwu, ilmu mustalah, ilmu usul fikih dan sebagainya, yang semua itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertemu di Yaman, sebagian teman-teman mengatakan bahwasanya ilmu tajwid adalah bid'ah, karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pembahasan izhar, ikhlam, itqam dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, akan tetapi para ulama meletakkan kaidah-kaidah ini semuanya untuk memudahkan. Nah, kalau kita katakan bahwa ini adalah bid'ah, tentu ilmu mustalah al-hadis bid'ah, ilmu nahwu bid'ah, ilmu usul tafsir bid'ah, ilmu-ilmu yang lainnya bid'ah semuanya. Nah, ini sebagai masalah al-mursalah dan sepakatan dari kalangan ahli ilmu. Qa'idah ma'rufah, ma la yatimul wajibu illa bih, fahuwa wajib. Perkara tidak sempurna kecuali darinya, maka perkara itu menjadi wajib. Nah, kalau misalnya ada seorang yang bisa baca Al-Quran Karim dengan memakai kaidah tajwidiyah tanpa mengetahui, nah ini bacaan itu, bacaan ifar, bacaan iklam, sebagainya, tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya